tunjukkanlah aku jiwa yang mulia. Dia yang bergelar namanya si Paripurna. Akan kutunjukkan wajah yang bersinar, cermin yang menyuluh di rimba nestapa. Bagi yang dambakan cinta akan hilanglah rasa-rasa. Bagi yang dambakan makna akan terlerai rahasia. Seorang pun tak akan hampa, yang suci ataupun yang durja, yang datang berbau tanah, yang sampai dalam cahaya. Kau bisa bersarung. Yeah. Kau kita juga demikian. Benar yang diinginkan.